السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham, ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas telah perang Hunain adalah pembagian pampasan perang yang melimpah. Namun sudah kita baca bahwa Rasulullah SAW mementingkan orang-orang yang baru masuk Islam sebagai ta'liful qulub, sebagai penjinakan hati. Sebagian mereka yang merupakan tokoh-tokoh kaumnya diberi 100 ekor unta. Sebagian mereka diberi 50 ekor unta dan seterusnya. Maka kita akan baca di sini riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau menceritakan, "Lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal 'ataya fi Quraisy." Ketika Rasulullah SAW memberikan apa yang beliau berikan kepada tokoh-tokoh Quraisy, yaitu tokoh-tokoh kabilah-kabilah Arab, pimpinan-pimpinan suku Arab, hingga orang-orang Ansar tidak mendapatkan apa-apa. Lam yakun fil Ansari minha syai. Orang-orang Ansar yang dari Madinah tidak mendapatkan sedikit pun. Maka wajada fil hayy min al Ansari fi anfusihim hatta kathrat minhul qala. Maka mulailah mereka merasa ada sesuatu di dalam hati mereka. Mulai mereka berbisik-bisik antar mereka, mengapa Rasulullah SAW hanya memberikan pada mereka, tidak memberikan kepada kita. Wa kasratil qalah, maka semakin banyak al-qalah. Al-qalah di dalam footnote-nya disebutkan al-kalamur radi, ucapan-ucapan yang jelek. Hatta qala qailuhum, hingga ada salah seorang mereka yang berkata, laqa wallahi Rasulullah SAW qaumahu, Sungguh Rasulullah SAW sudah bertemu kaumnya sendiri. Rasulullah SAW kelihatannya akan kembali. Beliau kayaknya akan kembali ke Mekah meninggalkan kita. Faqala Rasulullah SAW, atau sebelum Rasulullah SAW mendengar itu, disampaikan oleh Sa'ad ibn Ubadah, ya Rasulullah, inna hadzal hayy min al ansari qad wajadu alayh. Ya Rasulullah, orang-orang dari kampung Ansar ini sepertinya ada sesuatu padamu, agak kecewa kepadamu karena apa yang kau lakukan dalam pembagian pampasan perang. Al-sabta, yang engkau dapatkan, fasammat fi qaum faqasamta fi qaumik wa'ataita ataya 'idaman fi qabail al-arab. Engkau bagikan untuk tokoh-tokoh kaummu sendiri, dan engkau berikan kepada mereka sangat banyaknya. Walam yakum min al-hal min hadzal hayy min al-ansari minha syai', sedangkan kampung ini, orang-orang Ansar ini tidak mendapatkan sedikit pun. Ketika Sa'ad Ibnu Ubadah radhiyallahu taala anhu melaporkan hal itu, Nabi bertanya kepadanya, "Wa mimman ant?" Kamu di pihak mana? Di pihak yang mengeluhkan? Maka Nabi menjawab, maka Sa'ad menjawab, "Ya Rasulullah, wa ma ana illa min qaumi." Tidaklah aku kecuali salah satu dari kaumku. Artinya beliau mengakui, bertanya-tanya, mengapa begitu? Ada apa? Mengapa kami tidak diberi? Qala fajma' li qaumaka fi hadhihi al-hadirah. Kumpulkan semua orang-orangmu di tempat ini. Maka keluarlah Sa'ad mengumpulkan orang-orang Ansar fi tilkal hadirah, di tempat tersebut. Dikumpulkan laki-laki dari kalangan Ansar, dan ada orang-orang dari kalangan Muhajirin yang hadir, disuruh pergi. Kamu pergi saja. Ini khusus orang Ansar. Fatarakahum fadakhalu. Maka ditinggalkanlah orang-orang Muhajirin, tidak boleh hadir. Waja'a kharun faraddahum. Orang lain pun Muhajirin datang, tidak boleh. Ada orang lain selain Ansar, tidak boleh. Khusus hanya orang-orang Ansar. Falamma ijtama'u lahu atahu Sa'ad. Setelah terkumpul orang-orang Ansar, Sa'ad menemui Rasulullah SAW. Qad ijtama'a laka hadzal hayy min al-ansar, ya Rasulullah. Telah berkumpul orang-orang Ansar untukmu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi mereka. Fahamidallah wa athna alaihi. Rasulullah sallam memuji Allah dan menyanjungnya. Sebagaimana biasanya setiap beliau berbicara dimulai dengan alhamdulillah atau innal hamdalillah dan seterusnya. Baru kemudian berkata, "Ya ma'syaral ansar, ma qanatun balagatni ankum." Wahai orang Ansar, kalimat apa yang aku dengar dari kalian? Wajidatun wajadtumuha alayya fi anfusikum. Dan kekecewaan apa yang katanya kalian kecewa kepadaku yang ada pada diri-diri kalian? Alam atikum dullalan fahadakumullah wa'alatan fa'agnakumullah wa'ada'an fa'allafallahu baina qulubikum. Kata Nabi SAW, bukankah aku mendatangi kalian dalam keadaan sesat, kemudian Allah berikan petunjuk pada kalian? Bukankah kalian dulu dalam keadaan miskin, kemudian Allah cukupkan kalian? Bukankah kalian dulu dalam peperangan-peperangan, kemudian Allah damaikan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala wallahi wa rasuluhu amannu wa afdal. Tentu, kata mereka, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya amannu wa afdal. Amannu maknanya lebih banyak minnah, lebih banyak pemberian, lebih banyak kenikmatannya yang diberikan kepada kami. Wa afdal, dan lebih afdal. Tapi Nabi bertanya lagi, ala tujibunani, tidakkah kalian mau menjawab? Ya ma'asyar al-ansar, ala tujibunani, tidakkah kalian mau menjawab? Ya ma'asyar al-ansar. Para sahabat ansar bertanya-tanya, bimada nujibuka ya Rasulullah? Kami menjawab dengan apa ya Rasulullah? Lillahi wa rasulihi amannu wa afdal. Allah dan Rasulnya lebih banyak memberikan nikmat, lebih banyak memberikan kebaikan dan lebih afdal. Ala tujibun, tidakkah kalian mau menjawab dengan kalimat ama wallahi law syi'tum laqultum fala sadaqtum wala suddiqtum. Tidakkah kalian mau menjawab, dan kalau kalian menjawab dengan kalimat ini, kalian dibenarkan, kalian tidak salah. Mengapa enggak menjawab, bukankah engkau ya Rasul datang kepada kami terusir, kami yang membantumu, yang memberikan tempat untukmu, engkau dalam keadaan terhina, kami yang membelamu, engkau dalam keadaan toridan, sendirian, kami yang mendukungmu, engkau didustakan oleh kaummu, kami yang percaya kepadamu. Fa'asainaka, engkau dulu tidak punya apa-apa, kami yang mencukupimu. Kenapa enggak jawab begitu? Ana tujibunani, tidakkah kalian mau menjawab seperti itu, dan itu benar. Diam semua. Tidak ada yang menjawab. Awajattum ya ma'asyaral ansar bi anfusikum fi lu'a aw luma'atin minad dunya? Apakah engkau dapati wahai orang-orang ansar di diri-diri kalian hanya pada kilauan dunia? Ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa qaltukum ila islamikum. Apakah kau marah? Apakah kalian marah hanya karena kilauan harta dunia? Padahal aku ingin menjinakkan hati-hati orang yang baru masuk Islam. Sedangkan engkau, kalian, aku percaya dengan keislaman kalian. Enggak perlu dibujuk dengan harta. Aku percaya dengan keislaman kalian. Wakaltukum ila islamikum. Aku pasrahkan kalian pada keislaman kalian. Ala tardaun ya ma'asyaral ansar, tidakkah kalian ridha wahai orang-orang ansar, an yadhhaban nas bisyati wal ba'iri wa tarji'u bi rasulillah ila rihalikum? Apa kalian tidak ridha mereka membawa unta, membawa kambing, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Falladhi nafsu Muhammadin biyadihi, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, laulal hijrah lakuntum ra'atan minal ansar, kalau saja bukan karena hijrah aku adalah salah seorang dari kalangan ansar. Hijrah yang mana? Ibu Rasulullah SAW adalah dari ansar, dan dipelihara dan di perut Rasul, di perut ibunya itu di ansar. Hanya saja ibunya membawanya ketika bayi ke Mekah. Barakallahu fiikum. Sehingga kalau saja tidak hijrah, aku ini orang ansar. Walau salakan nas syi'ban wa salakatil ansar syi'ban lasalattu syi'bal ansar. Kalau mereka semua berjalan di satu syi'b, jalan antara dua bukit disebut syi'b, kemudian orang-orang ansar menjalani syi'b yang lain, la salaktu syi'bal ansar, niscaya aku akan menjalani jalannya ansar. Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang ansar dan anaknya orang-orang ansar dan anaknya anaknya orang-orang ansar. Tiga generasi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga diriwayatkan bakal qaumu hatta akhdalu lihahum, mereka semua menangis sampai basah jenggot-jenggot mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, radina radina bi rasulillahi qasman wa hadda, sungguh kami ridho dengan Rasulullah sebagai bagian kami, sebagai hadda, sebagai bagian untuk kami. Tsumman sarafa Rasulullah sallallahu wa tafarraqu, maka Nabi pun meninggalkan mereka dan mereka pun bubar. Ikhwani fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sahih dan diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dan biasa dimasukkan di dalam keutamaan orang-orang Ansar. Fadlul Ansar. Ikhwani fillah, na'azakumullah. Bahwasanya orang-orang Ansar, kata Nabi, bahwa mereka dirahmati atau didoakan dengan rahmat, dan juga anak-anaknya, dan juga anak-anaknya anak-anaknya. Berarti tiga generasi didoakan oleh Rasulullah SAW dengan rahmat. Dan kalau manusia menjalani semua satu jalan dan Ansar menjalani satu jalan, aku akan jalani jalannya Ansar, aku akan ikut di jalan Ansar. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Artinya Rasulullah SAW tidak seperti dugaan mereka, membagikan untuk tokoh-tokoh Quraisy, sebentar lagi akan kembali ke Quraisy. Kata Nabi, tidak, aku akan kembali ke Madinah. Aku akan kembali bersama kalian di Madinah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Riwayat berikutnya tentang umrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Ji'rana. Dan beliau mewakilkan Attab ibn Usaid untuk memimpin Mekah. Wa hajju itab wal muslimina sanata thamani thamanin. Dan Attab memimpin kaum muslimin haji di tahun tersebut, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Berkat Ibn Ishaq rahimahullahu taala, thumma kharaja Rasulullah SAW min al-Ji'ranah mu'tamiran. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dari Ji'ranah untuk umrah. Wa amara bi baqaya al-fai' fa hubisa bi majinnah. Kemudian diperintahkan sisa-sisa dari pampasan perang ditahan di daerah yang namanya Majinnah. Binahiyati marri dhahran, di arah marri dhahran. Falamma fariqa Rasulullah SAW min umratihi insarafa rajian. Setelah Rasulullah SAW umrah, beliau pun berangkat untuk pulang ke Madinah. Wastakhlafa Attab ibni Usaid ala Makkah. Dan beliau menetapkan Attab ibni Usaid untuk memimpin Makkah. Dan meninggalkan seorang sahabat yang mulia juga, yaitu Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yufaqihun nas, untuk mengajarkan manusia. Yani memfaqihkan, mengajarkan fiqih kepada manusia. Sehingga diriwayatkan di antara keutamaan Mu'ad ibni Jabal adalah dibangkitkan yaumil qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'ad dibangkitkan nanti yaumil qiyamah di depan seluruh para ulama satu ratwah. Satu ratwah, ada yang bilang satu lemparan panah. Ada juga yang menyatakan satu ratwah adalah sejauh mata memandang. Ikhwan ibn na'azakumullah, beliau adalah mu'alliman yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajar di Mekah. Mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam tentang keislaman. Qala wa yu'allimuhumul Qur'an, dan mengajarkan pada mereka Qur'an. Wattubi'a Rasulullah SAW di baqaya al-fai, dan juga ketika Rasulullah SAW pulang ke Madinah, sisa-sisa fai tadi dibawa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat umratu Rasulullah SAW fi dil qa'dah. Umrah tersebut, umrah beliau alaihi salatu wassalam, di bulan Dzulqa'dah. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بقية ذي القعدة أو ذي القعدة. Sedangkan sisa bulan ذي القعدة Rasulullah صلى الله عليه وسلم perjalanan pulang. أو في أول ذي الحجة atau awal-awal ذي الحجة. Akhir dari ذي القعدة awal ذي الحجة. Siapa yang memimpin haji kalau begitu? Yang memimpin haji adalah Attab ibn Usaid. Qala ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, wa hajjan nasu tilka sana ala makanatil Arab tahujju alaih. Maka hajilah manusia pada tahun itu sebagaimana biasanya orang-orang Arab haji. Wa hajjal muslimin tilka sana, dan di bulan itu pula kaum muslimin haji dipimpin oleh Attab ibn Usaid. Wa hiya sanat 80, yaitu tahun ke-8. Wa aqama ahlu Taif ala syirkihim, sedangkan penduduk Taif mereka tetap dalam kesyirikan mereka. Wa imtina'ihim fi Taifihim, dan mereka mengurung diri di daerah Taif mereka. Ma baina dzulqa'dah, di antara bulan-bulan dzulqa'dah sampai dzulhijjah. Idan sarafa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW berangkat pulang, ila syahri Ramadan, sampai di bulan Ramadan tahun ke-9. Demikian keadaan orang-orang Taif. Amr Ka'ab ibn Zuhair, riwayat tentang Ka'ab ibn Zuhair. Ba'dal insirafi anit Taif, setelah meninggalkan Taif. Qala rahimahullah, walamma qadima Rasulullah sallam min munsarafihi anit Taif, kataba Bujair ibn Zuhair ibn Abi Sulma ila akhihi Ka'ab ibn Zuhair. Datang Rasulullah sallam dari tempat kembalinya dari Taif. Kataba Bujair ibn Zuhair, Bujair ibn Zuhair menulis surat kepada saudaranya yang bernama Ka'ab ibn Zuhair. Yukhbiruhu, surat itu berisi kabar, berita bahwa Rasulullah SAW qatala rijalan bi Makkah mimman kana yahjuhu wa yu'dihi. Isi suratnya bahwa Rasulullah SAW membunuh orang-orang di Mekah yang mengejeknya, yang menyakitinya, yang mengganggunya. Wa anna man baqiya min syu'ara'i Quraisy, sedangkan yang tersisa dari penyair-penyair Quraisy adalah Ibnu Zab'ari dan Hubairah ibni Abi Wahab. Qad harabu fi kulli wajhin, mereka lari ke segala penjuru. Fa in kanat laka fi nafsika hajah, kalau engkau memiliki keinginan pada dirimu, fatir ila Rasulillah, terbanglah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yaqtul ahadan ja'ahu ta'iban, karena Rasulullah SAW tidak akan membunuh orang yang datang dalam keadaan bertaubat. Wa in anta lam taf'al, kalau engkau tidak melakukan, fanju ila najaika minal ardi, silakan selamatkan dirimu kemana saja di muka bumi ini. Ikhwanuddin a'azakumullah, Ka'ab ibn Zuhair adalah penyair. Kemudian disurati oleh saudaranya bahwa penyair-penyair yang mengejek Rasulullah SAW sudah dibunuh semua. Hanya selamat 2 orang, itu pun lari entah kemana, ke segala penjuru dunia. Kalau engkau ingin selamat, terbanglah segera menemui Rasulullah SAW dengan bertaubat. Kalau engkau tidak mau, selamatkan dirimu kemanapun kamu berlari. Dan Rasulullah SAW gak akan membunuh orang yang datang bertaubat. Karena Ka'ab qala, maka Ka'ab pun berkata, ala abligha anni Bujairan risalatan fahallaka fima qultu waika waihaka hallak hallaka ketahuilah, sampaikan dariku kepada Bujair risalah, surat. Fahalaka fima qultu, apakah bagimu pada apa yang aku katakan, celakalah engkau. Halak, apakah engkau mendapatkan keuntungan. Fabayyin lana in kunta lasta bifa'ilin ala ayyi syai'in ghairi dhi dallaka ghairi dhalika dallaka. Jelaskan padaku, jelaskan pada kami kalau engkau tidak melakukannya. Ala ayyi syai', untuk apa engkau mengatakan seperti itu dan engkau memberitahu. Ala khuluqin lam tulfi amma wala aban umman wala aban. Ala khuluqin, apakah hanya karena akhlak? Lam tulfi, yang tidak menyia-nyiakan ibumu wala bapakmu atasnya. Walam tudrik alaihi akhan lak, dan tidak juga didapati oleh saudaramu. Akhan laka, saudara milikmu. Fa'in anta lam taf'al falastu bi'asifin, kalau kau tidak lakukan aku enggak pernah kecewa. Walaka'ilin, tidak pula pernah berkata imma asarta lamma laka safaka biha al-ma'munu ka'san rawiyatan fa'anhalaka al-ma'munu minha wa'allaka. Telah dituang oleh ma'mun sebuah gelas yang menyegarkan, tetapi fa'anhalaka, kemudian justru membinasakan ma'mun karenanya. Qala wa ba'atha biha ila Bujair, maka diutuslah seseorang kepada Bujair. Falamma atat Bujairan kariha an yaktumaha Rasulullah sallam fa ansyadahu iyaha. Fa qala Rasulullah sallam lama sami'a saffaka biha al-ma'mun sadaqa wa innahu lakadzubun ana al-ma'mun. Dikatakan dalam syair tadi terakhirnya kalimat ma'mun bukan nama orang, tetapi ma'mun orang yang terpercaya. Ma'mun saqaka biha al-ma'munu ka'san, orang terpercaya ini memberikan padamu segelas minuman yang menyegarkan, tapi engkau malah akan membinasakan orang yang terpercaya. Bujair mendapatkan surat itu tidak sabar untuk menyembunyikannya. Maka dikabarkan kepada Rasulullah SAW, dibacakan syair tadi kepadanya. Maka Rasulullah SAW berkata, saqaka bihal ma'mun, katanya menuangkan kepadamu orang yang terpercaya. Sadaqa wa innahu lakadzub, anal ma'mun, akulah ma'mun, padahal dia kadzub, dia pendusta. Walamma sami'a ala khuluqin lam talif amman wala aban alaih, qala ajal lam yalfi alaihi abahu wala ummahu. Ketika mendengar kalimat syair tadi, atas akhlak yang tidak pernah dilakukan oleh ibunya maupun bapaknya, kata Nabi, benar, dia tidak pernah mendapatkan akhlak yang baik dari bapaknya, tidak pula dari ibunya. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, falamma balagha ka'ban al-kitaba dhaqat bihil arda. Ternyata setelah surat itu dibaca oleh Rasulullah SAW dan dicerca dan diucapkan dengan ucapan-ucapan tadi, beliau, orang ini, Ka'ab ibn Zuhair, kebingungan mau lari kemana. Di sana muslimin, di sini muslimin, di situ muslimin. Baqatil ardu bima rahubat. Bumi yang luas ini terasa sempit bagi Ka'ab ibn Zuhair. Wa asfaqa ala nafsih. Mulai dia gelisah, mulai ketakutan. Wa arjafa bihi man kana fi hadirihi min aduwi, dan dia dalam keadaan khawatir, takut, gelisah, karena orang-orang seluruhnya di sekitarnya adalah musuhnya. Faqalu huwa maqtul, kata orang-orang sekitarnya, pasti mati. Ka'ab bin Zuhair pasti terbunuh. Falamma yajid min syai'in buddun qala qasidatahu lati yamdah fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ketika dia sudah merasa enggak ada tempat lari, maka Ka'ab bin Zuhair menulis syair lagi. Justru dia beritakan pujian kepada Rasulullah SAW. Wa dzakara fiha, dan dia sebutkan di dalamnya rasa takutnya bahwa aku gelisah, aku tidak tenteram. Wa irjaful musyabihi min aduwi, dan juga dia merasa sendiri, tidak memiliki kawan, tidak memiliki teman. Tsumma kharaja hatta qadimal Madinah, kemudian dia datang menuju Madinah menemui Rasulullah SAW. Fanazala ala rajulin kanat bainahu wa bainahu ma'rifah min Juhainah, datang ke Madinah, singgah di rumah orang yang dia pernah kenal dengannya dari suku Bani Juhainah. Kama dzukira li, sebagaimana disebutkan kepadaku, kata Ibnu Ishaq riwayatnya, faghada bihi ila Rasulullah SAW, pagi harinya menemui Rasulullah SAW. Hina shalla subuh, ketika salat subuh. Fa shalla ma'a Rasulullah SAW, dia ikut salat bersama Rasulullah SAW. Tuma asyara lahu ila Rasulullah SAW, kemudian mengisyaratkan kepada Nabi sambil berkata, hada Rasulullah, faqum ilaihi fasta'minhu. Kata temannya, bangun engkau, itu Rasulullah, temui dia dan minta keamanan, bertaubatlah. Fa dzukira li annahu qama ila Rasulillah SAW, maka diriwayatkan kepadaku bahwa orang tadi berdiri menemui Rasulullah SAW, hatta jalasa ilaih, sampai duduk di hadapan Rasulullah SAW. Fa wada'a yadahu fi yadihi, meletakkan tangannya di tangan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW la ya'rifuhu, Rasulullah SAW tidak tahu siapa ini. Faqala ya Rasulullah, inna Ka'ab ibn Zuhair qad ja'a liyasta'min minka. Ya Rasulullah, ini Ka'ab ibn Zuhair datang kepadamu ingin meminta keamanan. Ta'iban muslima, dia telah bertaubat dan dia telah masuk Islam. Fal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bihi, apakah engkau akan menerimanya kalau aku bawakan dia kepadamu? Faqala Rasulullah SAW, na'am. Qala ana Ka'ab ibn Zuhair. Jadi bahasanya pertama seakan-akan dia bukan Ka'ab. Ya Rasulullah, Ka'ab ibn Zuhair datang kepadamu menyesali perbuatannya, dia masuk dia menyesal bertaubat dan dia masuk Islam. Apakah kau menerimanya? Kalau engkau menerimanya, aku akan bawa dia kemari. Kata Nabi, na'am. Kalau gitu, aku Ka'ab bin Zuhair. Qala ana ya Rasulullah Ka'ab bin Zuhair. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, fahaddathani 'Asim Ibn Umar Ibn Qatadah. Menyampaikan kepadaku 'Asim Ibn Umar Ibn Qatadah, annahu wataba 'alaihi rajulun min al-Ansar. Diriwayatkan dari Asim bin Umar dari Qatadah bahwa ada seseorang dari kalangan Ansar begitu tahu ini Ka'ab bin Zuhair langsung menerkamnya, tetapi Rasulullah yang melarang. Qala da'ni wa'adu wallahi adrib 'unuqah. Rasulullah melarangnya. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini musuh Allah, biarkan aku penggal lehernya. Faqala Rasulullah sallam, da'hu, biarkan dia. Fa innahu qad ja'a ta'iban, biarkan dia. Dia datang dalam keadaan bertaubat. Nazi'an amma kana 'alaih, dan dia menyesali apa yang dia perbuat sebelumnya. Fa ghadiba Ka'ab 'ala hadzal hayy min al-ansar lamma sana'a bihi sahibuhum. Maka Ka'ab bin Zuhair ini marah kepada orang-orang Ansar atas perlakuan salah seorang dari mereka. Dzalika annahu lam yatakallam fihi rajulun minal muhajirin illa bi khair. Karena orang-orang muhajirin tidak ada yang berbicara tentangnya kecuali kebaikan. Sedangkan salah seorang dari Ansar ada yang sampai menerkamnya. Faqala qasidatahu allati qala hina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun membacakan syairnya. Syair yang dibacakan ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banat su'adun faqala bil yawma matbulu mutayyimun ibraha lima yufda maqbulu. Nabastuh anna Rasulullah awadani wal'afu inda Rasulillahi ma'mulu mahlan hadakallah hadakalladhi a'taka nafilat al-Qur'an fiha mawa'idun wa tafsilu. Syairnya sangat bagus sehingga Rasulullah SAW memujinya. Kalimat pertamanya banat su'ad faqalabi al-yawma matbulu mutayyimun ibraha lam yubda makbulu. Nubi'tu, diberitakan kepadaku bahwa Rasulullah awadani, menjanjikan padaku al-afu. Dikhabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW menjanjikan maaf. Dan al-afu inda Rasulillahi ma'mulu. Ma'mul diharapkan. Dan maaf dari Rasulullah SAW sangat kami harapkan. Sangat kami harapkan. Mahlan hadakallah. Sabarlah. Semoga Allah beri petunjuk padamu. Alladhi a'taka nafilatul Qur'an. Yang telah memberikan kepadamu kebaikan Qur'an. Fiha. Yang di dalamnya ada mawa'idu wa tafsilu. Ada mawa'id, ada nasihat-nasihat. Ada tafsil, rincian-rincian kebenaran. La ta'khudanna bi aqwalil wushati walam adnab walau kathrat fiyal aqawilu. Jangan ambil berita dari mereka, para pejalan-pejalan kaki itu. Adanbun walau kathrat fiyal aqawilu. Apakah dosa-dosa yang banyak walaupun ketorat, walaupun banyak ucapan-ucapan. Laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi wa yara wa yasma' ma qad asma'ul qilu la dhalla yur'adu illa an bakau bakauna lahu min ar-rasuli bi'idnillahi tanwilu. Katanya, sungguh aku telah berdiri di tempat berdiri. Sungguh kalau orang lain yang mendengarkan atau orang lain yang mendengarkan ucapan itu, la dhalla yur'adu, niscaya dia akan gemetaran ketakutan. Jadi kalau saja bukan aku dan tidak percaya kepada Nabi, pasti gemetar. Aku datang, kan aku percaya. Dia adalah pemaaf, maka aku tidak takut. Ini alasan beliau. Illa an bakauna lahu, hanya saja aku menangis menyesal karena Rasul biidnillahi tunwilu, tetapi karena Rasulullah SAW dengan izin Allah memberikan kepadaku kesempatan. Maziltu aqta'ul baida'a mudrakan, aku menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan maaf, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan maafmu. Junhud dhanam wa thawbul layli masjulu, melewati malam-malam yang gelap, melewati liputan hamparan malam yang gelap, aku datang untuk mendapatkan ampunan dan maaf. Hatta wada'tu yamini ma unazi'uha fi kaffi dinaqmati qiluhu al-qilu. Qiluhu al-qilu adalah ucapannya yang telah diucapkan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Syair ini panjang, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengarkannya, beliau kagum dengan isinya dan kagum dengan syairnya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada temuannya akan datang bi'idznillah ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.